الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan permasalahan yang ketiga tentang yang disebutkan secara nas di dalam syariat tentang makanan-makanan atau hewan-hewan yang diharamkan. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai dari hewan yang hidup di daratan. Yang kedua ad-dam al-masfuh, yaitu darah yang dialirkan setelah disembelih. Yang ketiga daging babi. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Apa yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dhubiha ala ghairi ismihi ta'ala. Yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau menyebut selain Allah. Seseorang menyembelih lalu dia tidak menyebut nama Allah azza wa jal, atau seorang menyembelih menyebut nama selain Allah, menyebut nama Al-Masih atau menyebut nama seorang yang dianggap sebagai wali atau yang lainnya, maka ini termasuk sembelihan syirik yang diharamkan untuk dikonsumsi. Atau disembelih untuk selain Allah meskipun dia menyebut bismillah, menyembelih untuk kuburan yang dikeramatkan, menyembelih untuk orang yang mati yang dianggap saleh, dan yang semisalnya, maka ini semua termasuk sembelihan yang diharamkan. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Adapun seorang muslim yang lupa membaca bismillah, dia muslim lalu pada saat menyembelih dia lupa membaca bismillah, maka terjadi perbedaan hukum antara orang yang sengaja menyembelih sengaja tidak menyebut nama Allah, maka ini tidak halal untuk dikonsumsi. Namun seorang muslim pada saat dia menyembelih dia lupa membaca basmalah, apakah dihalalkan? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Mayoritas para ulama dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa sembelihan tersebut halal. Sembelihan tersebut halal karena itu asal dari sembelihan seorang muslim. Namun dia lupa membaca Bismillah. وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد, dan ini adalah sembelihan yang haram karena di dalamnya mengandung kesyirikan yang bertentangan dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Fa inna adh-dhabha ibadatun la yajuzu sarfuha li ghairillah ta'ala. Sebab menyembelih merupakan ibadah dan tidak diperbolehkan memalingkan ibadah itu untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah engkau untuk Rabbmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya dari hewan yang diharamkan, wal munkhaniqatu. Yang dimaksud al munkhaniqatu, wa hiya allati tukhnaqu fatamut, yaitu hewan yang dicekik lalu dia mati karena sebab cekikan tersebut, imma qasdan au bi ghairi qasdin, apakah cekikan itu disengaja atau tidak disengaja. Ya. Dia mengejar seekor kambing, kemudian dia melompatinya, lalu dia mencekik. Akhirnya semakin lama semakin melemas, mati. Maka ini bangkai, tidak dihalalkan. Atau seekor hewan terjepit pada bagian lehernya yang menyebabkan dia mati tanpa sengaja, maka ini juga bangkai, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Wal mauqudatu, yang berikutnya al mauqudah. Yang dimaksud al mauqudah hiya allati tudrabu bi 'asa aw syai'in tsaqilin fatamutu, yaitu hewan yang dipukul dengan tongkat, dipukul sampai mati, dipukul sampai mati. Mengejar kambing, kambingnya liar, ya, kemudian ditangkap, masukkan karung, pukul sampai mati. Maka ini bangkai. Atau sesuatu yang berat, sesuatu yang berat. Saya pernah melihat satu keluarga Nasara, mereka ingin makan anjing. Maka anjing itu dimasukkan dalam karung, setelah itu dipukul, dipukul sampai mati. Itu cara mereka membunuh hewan yang mereka hendak memakannya. Maka ini mauqudah. Wal mutaraddiyatu, demikian pula hewan mutaraddiyah. Yang dimaksud al mutaraddiyah hiya allati tataradda min makanin 'alin fatamutu, yaitu hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi menyebabkan dia mati, jatuh dari ketinggian yang menyebabkan dia mati, maka ini juga termasuk bangkai. Wan natihatu, dan an natihah hiya allati tamtahuha ukhra. Tantahu dan tantihu, dua-duanya bisa. Tantahu fi'il mudhari'nya, tantahu dan tantihu. Nataha, yamtihu dan yamtahu. Wahiyya allati tantahuha ukhra, itu hewan yang ditanduk oleh hewan yang lain. Terjadi pertarungan antara dua ekor kambing, saling tanduk menanduk, dia menanduk temannya, mati. Maka itu bangkai. Tidak dihalalkan. Fataqtuluha. Lalu dia pun membunuhnya. Wa ma akala sab'u. Dan apa yang dimakan oleh hewan buas. Yang dimakan oleh hewan buas. Diterkam oleh hewan buas, mati. Maka ini bangkai. Tidak boleh dimakan. Hiya allati ya'du 'alaiha asadun aw namirun aw dhi'bun aw fahdun aw kalbun. Yaitu hewan yang diterkam oleh asad, singa, atau namir. Namir macan, macan tutul. Aw dhi'bun serigala, aw fahdun. Fahdun jenis macan, ya. Au kalbun atau anjing, fayakulu ba'daha. Dia memakan sebagian dari terkamannya itu, hewan tersebut, fatamutu bisababi dzalik. Karena dia terluka berat, akhirnya mati. Masih ada sisanya. Maka sisanya enggak boleh dimakan. Karena dia mati akibat terkaman dari hewan buas tersebut yang menyerangnya. Kalau dia makan sebagiannya, sisanya dia tinggalkan, maka ini bangkai. Fama udrika min hadhihi al-khamsati al-akhirati wa bihi hayatun fadhukkiya fa innahu halalul akli. Maka apa yang ditemukan dari lima jenis hewan tadi, ya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dari tempat ketinggian, yang ditanduk oleh temannya, dan yang dimakan oleh hewan buas. Lima perkara ini. Apabila masih ditemukan dalam keadaan dia masih memiliki ruh, masih ada tanda kehidupan, lalu disembelih, maka itu hukumnya halal untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Dia dalam keadaan tercekik, ya, sudah kepayahan, kepayahan, ya, badannya itu sudah bergetar-getar, menunjukkan bahwa dia sekarat. Maka dia segera datang, ambil pisau, langsung sembelih. Bismillah. Ini hukumnya halal. Ya, hukumnya halal. Seekor ayam, ayam sakit, ya, menggelepar-gelepar sudah, tapi masih jelas ada tanda kehidupan. Langsung sembelih. Bismillah, halal. Nah, demikian pula yang lainnya, termasuk yang dimakan oleh hewan buas. Yang dimakan oleh hewan buas. Masih terlihat tanda kehidupan. Dimakan bagian kakinya misalnya, tapi dia masih hidup. Hewannya sudah pergi, sudah lari, lalu kemudian dia datang nyembelih hewan yang diterkam oleh hewan buas tersebut, maka hukumnya halal. Intinya bahwa dia masih mendapati hewan tersebut sebelum disembelih masih ada tanda kehidupan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan tanda kehidupan itu harus mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah. Tanda kehidupan yang menetap, yang tetap. Maksudnya, kalau dia hidup tapi dia akan mati, maka tidak boleh. Karena kehidupannya bukan kehidupan mustaqirrah. Dia mati karena sebab itu. Meskipun masih ditemukan dalam keadaan memiliki kehidupan. Namun yang sahih dari pendapat para ulama, tidak mesti memiliki hayatun mustaqirrah itu. Yang terpenting dia masih nampak ada tanda kehidupan. Ya, yang penting dia nampak masih ada tanda kehidupan, lalu dia sembelih, meninggal karena disembelih, maka itu halal. Di antara dalil yang menguatkan hal tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi', dari seorang dari kalangan Ansar, dari Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz, memberitakan bahwa seorang budak wanita milik Ka'ab bin Malik itu memelihara kambing-kambing, yakni mengembalakan kambing-kambing di daerah Sala'. Lalu ada satu ekor kambing dari kambing yang dia gembalakan tersebut diterkam oleh hewan buas. Akhirnya dia terluka. Terluka. Maka wanita ini pun segera mendatangi kambing tersebut, fadzabahatha bihajar. Maka dia langsung menyembelihnya dengan batu. Sembelih dengan batu. Tentunya tajam ya, bukan karena batu terus dipukulkan, bukan. Disembelih. Ya. Mungkin dia cari batu yang tajam kemudian menyembelih kambing tersebut. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang status hewan tersebut. Kata beliau, kuluha, makanlah, silakan kalian makannya. Diterangkan oleh Al-Allamatul Fauzan rahimahullah makna hadis ini, fa adrakatha fa dzakkatha, maka dia mendapati bahwa kambing ini masih hidup, maka dia pun menyembelihnya. Yadullu ala annaha badaratha bidzakati hina khafat mautaha fi sa'atiha. Ini menunjukkan bahwa wanita ini itu segera menyembelihnya pada saat dia mengkhawatirkan kematian hewan tersebut pada saat itu. Dia akan mati. Daripada mati bangkai, maka dia segera menyembelihnya. Ya. Maka ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam kitabnya Kitabul At'imah, bahwa yang sahih, yang penting ada kehidupan. Tidak mesti kehidupan itu mustaqirrah, kehidupan yang tetap bahwa dia bertahan hidup. Kata beliau, washtiratu al-hayati al-mustaqirrah washtiratu alla takuna al-isabatu qatilah yukhalifu zahira an-nusus, mensyaratkan kehidupan itu harus tetap, ya, tidak menuju kematian, dan persyaratan bahwa yang menimpanya itu sesuatu yang membunuhnya, maka ini menyelisihi zahir dari nas-nas yang ada dari ayat dan hadis. Liqaulihi ta'ala fil ayat al-madhkurah, berdasarkan firman Allah azza wa jal di ayat yang disebutkan, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih, maka itu halal bagi kalian. Yang berikutnya, wa madzubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih untuk an-nusub, berhala-berhala yang ditegakkan, yang dipancang di sekitar Ka'bah, wa hiya hijaratun kanat mansubatan haula al-Ka'bah, yaitu bebatuan atau berhala-berhala yang dipancang di sekitar Ka'bah, wa kanu fil jahiliyyati yadhbahuna 'indaha, mereka dahulu di masa jahiliyah menyembelih di sisi berhala-berhala itu. Fahadhihi la yahillu akluha, maka ini tidak halal memakannya, karena dzalika min asy-syirk alladzi harramahu Allah, karena hal itu termasuk perbuatan syirik yang diharamkan Allah. Kama madha fi ma uhilla li ghairillahi bih, sebagaimana yang telah lalu tentang hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.